saya senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi. Bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali. Jauh.